الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki, yang terbagi menjadi lima bahagian: al-muharramatu bin-nasab, wanita yang diharamkan karena adanya hubungan nasab, wanita yang diharamkan karena adanya hubungan pernikahan, wanita yang diharamkan karena adanya hubungan persusuan, wanita yang diharamkan karena ihtiram, dimuliakan, yaitu istri-istri Rasulullah SAW, dan wanita yang diharamkan disebabkan karena adanya hukum al-mula'anah. Maka seorang lelaki yang melakukan mula'anah kepada istrinya apabila telah sempurna, maka harus dipisah. Maka pada siang hari ini kita melanjutkan ke poin yang kedua, masih berkaitan dengan wanita-wanita yang diharamkan. Pada bahagian yang pertama, lima jenis wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang dimaksud adalah mereka yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Al-muharramat bit-ta'bid, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ini kelima jenis yang telah kita sebutkan. Adapun poin yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-muharramatu ta'qitan, wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang tidak bersifat selamanya, namun pada waktu yang telah ditentukan, yang apabila telah hilang sebab atau illat yang menyebabkan diharamkannya bagi seorang untuk menikahinya, maka bisa saja hukum yang tadinya haram kembali menjadi halal karena hilangnya pencegah yang mencegah seorang untuk menikahinya. Yahrumu taqitan iddatu nisa'in yumkinu taqsimuhunna ila naw'aini. Diharamkan beberapa jenis wanita untuk dinikahi, namun taqitan, dalam waktu tertentu, dalam masa kurun tertentu, tidak bersifat selamanya. Yang mungkin mereka bisa dibagi menjadi dua bahagian. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ma yahrumu min ajlil jam'i, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan karena tidak bolehnya menggabungkan, tidak bolehnya mengumpulkan menjadi satu kedua-duanya berstatus sebagai istri seseorang dalam waktu yang sama. Ini jenis yang pertama. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ma kana tahrimuhu li'aridin, diharamkannya menikahi seorang wanita karena ada sebab tertentu yang tidak berkaitan dengan larangan mengumpulkan antara dua orang wanita yang kedua-duanya berstatus sebagai istrinya. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ma yahrumu min ajli jam'i, wanita yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan karena tidak diperbolehkannya mengumpulkan keduanya menjadi satu yang kedua-duanya berstatus sebagai istri bagi seseorang. Dan di sini beliau menyebutkan ada dua bahagian pula wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu tertentu karena tidak diperbolehkannya menggabungkan antara dua wanita yang memiliki hubungan kekerabatan. Yang pertama, al-jam'u bainal ukhtaini. Mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Yang kedua-duanya menjadi istri bagi seorang lelaki. Misalnya si A, seorang lelaki, menikah dengan B, seorang wanita. Ketika dia menikah dengan B tersebut, maka B yang memiliki saudara perempuan yang lain, C, tidak boleh dinikahi oleh si A. Tidak boleh dinikahi oleh si A. Kapan boleh dinikahi? Apabila si B dia ceraikan atau misalnya meninggal. Adapun bersamaan dia menjadikan si B sebagai istrinya, lalu setelah itu dia menikah dengan si C, padahal keduanya ini bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, atau saudara sesusuan. Saudara sesusuan tidak boleh dijadikan menjadi satu yang kedua-duanya berstatus sebagai istrinya. Sawa'un kanata minan nasabi aw minar radha'. Sama saja pengharaman tersebut apakah disebabkan karena persaudaraan hubungan nasab. Saudara sekandung atau saya atau si ibu, aw minar radha' atau saudaranya sesusuan. Saudara sesusuan. Kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang siapa saja yang disebut sebagai kerabat persusuan yang diharamkan untuk dinikahi. Wasawa'un 'aqada 'alaihima ma'an aw mutafarriqan. Dan sama saja apakah dia melakukan akad secara bersamaan atau terpisah. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Misalnya taruhlah seorang bernama Abdullah. Ada dua wanita yang kedua-duanya bersaudara. Aisyah dan Fatimah. Saudara kandung. Maka Abdullah ingin menikahi kedua-duanya. Padahal kedua-duanya bersaudara. Dan kedua-duanya pun setuju. Walinya juga setuju. Tidak ada yang menolak. Maka dilangsungkanlah akad nikah secara bersamaan. Orang tuanya dari pihak wali mengatakan, saya menikahkan kamu dengan putri saya Aisyah dan putri saya Fatimah sekaligus. Kata Abdullah, saya terima pernikahan keduanya dengan mahar yang telah ditentukan. Ada wali, ada walimahan, ada saksi, ada ijab kabul, terpenuhi seluruhnya. Apa hukum pernikahannya? Hukum pernikahannya batil. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada mani', ada yang mencegah. Yaitu tidak diperbolehkannya menggabungkan keduanya dalam satu waktu yang kedua-duanya berstatus sebagai istrinya. Haram. Maka pernikahannya hukumnya batil. Akadnya tidak sah. Ini yang beliau maksud. Sawa'un 'aqada 'alaihima ma'an. Apakah dia menetapkan akad bersamaan dalam satu majlis, atau mutafarriqan, atau terpisah. Abdullah telah menikahi Aisyah terlebih dahulu. Dia telah menikahinya. Setelah itu ada keinginan untuk menikahi saudara perempuannya, Fatimah. Orang tuanya setuju, tidak ada yang menolak. Maka apabila terjadi akad antara Abdullah dengan Fatimah, maka pernikahan tersebut batil. Adapun pernikahan yang pertama hukumnya sah, karena ketika dia menetapkan akad nikah tidak ada yang mencegah dan yang melarang hal tersebut. Jadi apabila dia telah menikah dengan salah satu dari keluarganya dan salah satu dari wanita tersebut, maka hukum pernikahannya sah. Apabila dia hendak menikahi saudara perempuan yang lain, maka pernikahan yang kedua hukumnya batil. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtain, dan kalian mengumpulkan antara dua saudara perempuan dalam satu waktu yang kedua-duanya berstatus sebagai istrinya. Adapun secara terpisah, dia menikah, Abdullah menikah dengan Aisyah, setelah itu cerai, maka boleh dia menikahi Fatimah. Atau dia menikah dengan Aisyah, kemudian Aisyah meninggal, maka boleh dia menikahi Fatimah. Seperti yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Umm Kulthum. Yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها. Karangan menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, bibi ammah, saudara ayah, atau bibi khalah, saudara ibu, saudara perempuan ibu, tidak diperbolehkan. Jika seorang menikah dengan seorang wanita, maka tidak boleh secara bersamaan kedua-duanya berstatus sebagai istri, dia menikahi salah seorang bibinya. Demikian pula sebaliknya, wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha, antara seorang wanita lalu menikahi keponakannya, anak perempuan dari saudara perempuannya, atau binti akhiha, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, yakni keponakan. Karena keponakan status dia kepada yang satunya sebagai bibi. Apabila dia menikahi bibinya, keponakan tidak boleh nikahi. Apabila dia menikahi keponakan, bibinya enggak boleh dinikahi. Mana yang terlebih dahulu itu yang sah. Yang datang setelahnya ingin dijadikan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, maka yang kedua adalah pernikahan yang batil. Atau binti ibniha, atau binti ibnatiha, atau anak perempuan dari anak laki-lakinya, atau anak perempuan dari anak perempuannya, ini juga tidak diperbolehkan. Wal qaidatu huna, kaidah secara umum dalam hal ini, أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى. Ini kaidah yang disebutkan bahwa mengumpulkan secara bersamaan diharamkan antara kedua wanita, antara kedua wanita yang kalau seandainya salah satunya itu laki-laki, maka tidak diperbolehkan baginya menikahi yang lainnya. Kalau seandainya salah satu laki-laki, maka tidak diperbolehkan menikahi yang lainnya. Tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua wanita, saudara perempuan, mereka bersaudara. Sebagaimana kalau salah satunya ini laki-laki, dia tidak boleh menikahi saudaranya. Iya kan? Tidak boleh seorang menikahi saudara perempuannya, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara sesusuan, tidak boleh. Demikian pula tidak diperbolehkan seorang wanita dinikahi bersama dengan bibinya. Sebab kalau salah satunya laki-laki, misalnya ya, si keponakan ini laki-laki, tidak boleh dia menikahi bibinya, tantanya sendiri. Atau sebaliknya, Kalau anggap tantenya itu, bibinya tersebut laki-laki, berarti paman. Paman tidak boleh menikahi keponakan. Ya, jadi ini kaidah secara umum bahwa mengumpulkan secara bersamaan sebagai istri diharamkan terhadap dua orang wanita yang kalau dianggap salah satu di antara keduanya itu laki-laki, maka tidak diperbolehkan dia menikahi yang lain. Wa dalilu dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil tentang hal ini hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh dikumpulkan menjadi satu sama-sama berstatus sebagai istri antara seorang wanita dengan bibinya. Bibi dari ayahnya dan tidak pula bibi dari ibunya. Ini menggabungkan antara seorang dengan bibi. Adapun antara dua orang bersaudara perempuan diharamkan berdasarkan nas Al-Qur'an Al-Karim. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha wa lal 'ammatu ala binti akhiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita dinikahi ya atas bibinya. Tidak boleh. Demikian pula sebaliknya, bibi dinikahi atas anak perempuan saudaranya, keponakannya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walal mar'atu ala khalatiha. Demikian pula tidak boleh dinikahi seorang wanita sementara bibi perempuannya, bibi dari ibunya telah berstatus sebagai istri bagi lelaki tersebut. Walal khalatu ala binti ukhtiha. Demikian pula tidak boleh menikahi bibi ya, sementara keponakannya telah berstatus sebagai istri bagi lelaki tersebut. Wala tunkahul kubra ala sugra wala sugra ala kubra. Maka tidak boleh dinikahi yang tua sementara yang muda statusnya sebagai istrinya. Atau sebaliknya, tidak boleh menikahi yang muda sementara yang tua telah berstatus sebagai istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Kama ajma'al ulama ala hadha at-tahrim, dan para ulama telah bersepakat tentang diharamkannya hal ini, menggabungkan secara bersamaan antara dua orang bersaudara atau antara seorang dengan bibinya atau dengan keponakan perempuannya. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.